Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين صهرمتي. Kita masih pada ucapan Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitabnya Al-Aqidah Tahawiyah. Qal wa nu'min bil ba'ti wa jazail a'mal yawm al-qiyamah. Kami beriman, yani kami ahlu sunnah wa jamaah, percaya dengan kebangkitan ruh dan badannya, dan juga beriman kepada jazail a'mal, balasan-balasan amal perbuatan, yawm al-qiyamah, pada hari kiamat. Wal'adz wal'hisab, dan juga masalah perhitungan. Wa qira'atul kitab, dan dibacanya catatan-catatan. Dan juga beriman pada adanya pahala dan dosa. Dan juga as-sirat wal-mizan, sampai pada syarahnya dari Syekh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Wa qad akhbara, kemarin sudah dibacakan ayat-ayatnya, sekian banyak ayat Al-Quran yang menunjukkan adanya kebangkitan dengan jasadnya. Kemudian dibawakan dalil-dalil dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga dari ayat-ayat bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhabarkan, dan bahwasanya Allah telah mengutus rasul-rasul, mubasysyirina wa mundzirin, yang semuanya memberitakan kabar gembira dan mengancam dengan ancaman-ancaman. Tentunya kabar gembiranya dengan berita jannah dan keridhaan Allah, dan sebaliknya ancamannya adalah dengan neraka dan kemurkaan Allah. Fi ayat min Al-Quran, dalam sekian banyak dari ayat-ayat Al-Quran. Wa akhbara an ahli an-nar, dan juga menghabarkan tentang penduduknya, penduduk neraka. Annahum idza qala lahum khazanatuha, bahwasanya kalau berkata kepada mereka penjaga-penjaganya nanti yaumul qiyamah, akan bertanya kepada penghuni neraka, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Allah kisahkan bagaimana malaikat-malaikat penjaga neraka berkata kepada penduduk neraka, bukankah telah datang pada kalian rasul-rasul dari kalangan kalian, yatlu 'alaikum, yang membacakan kepada kalian ayat-ayat dari Rabb kalian, wa yundirunakum, dan sudah mengkhabarkan dengan peringatan-peringatan kepada kalian, yaitu memperingatkan liqa'a yaumikum hadza, bukankah sudah diperingatkan tentang pertemuan ini, tentang hari ini, ini hari kiamat. Maka penduduk neraka tidak ada jawaban lain kecuali kalimat bala. Enggak ada jawaban lain kecuali kalimat pengakuan. Memang iya, telah datang pemberi peringatan dan telah datang orang-orang yang mengkhabarkan dan mengancam dengan neraka, itu para anbiya, para rasul. Walakin haqqat kalimatul azab 'alal kafirin, tetapi karena sudah diputuskan kalimat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang kafir harus diazab, sehingga pengakuan mereka di sana tidak dianggap, taubatnya mereka di sana tidak dianggap, karena hari itu bukan lagi hari amal tapi hari hisab. Al-yaum al-amal, hari ini beramal. Wa gadan al-hisab, adapun besok perhitungan. Hari ini amal, la hisab, tidak ada hisab. Gadan hisab, la amal. Nanti yaumul qiyamah tinggal perhitungan, maka enggak ada amalan. Dia taubat, dia menangis, dia beristighfar, dia mengatakan apapun tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Haqqat kalimatul azab 'alal kafirin, sudah dipastikan kalimat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha i'tiraf min afnafil kuffar ad-dakhilina jahannam. Ini adalah pengakuan dari berbagai macam lapisan-lapisan orang-orang kafir, dari berbagai macam golongan-golongan orang kafir yang masuk ke dalam neraka jahannam. Mereka mengakui annar rusula andaratuhum liqa'a yaumihim hadza. Mereka mengakui bahwa para rasul sudah memperingatkan akan datangnya pertemuan akhir. Para rasul sudah mengkhabarkan akan datangnya yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul jaza, dan itu diakui oleh orang-orang kafir. Qalu bala, kata mereka, iya, kami mengakui. Fajami'ur rusul andaru bima andara bihi khatimuhum. Berarti seluruh para rasul mengkhabarkan seperti pengkhabaran nabi terakhir, Nabi Muhammad SAW. Min uqubatil mudnibina fid dunya wal akhirah, yaitu berita yang disampaikan oleh seluruh para rasul tentang diadabnya, uqubat, balasan-balasan bagi al-mudnibin, bagi para pendosa, apakah di dunia ataupun di akhirat. Fa'amatu suwaril Qur'an allati fiha dhikrul wa'd wal wa'id yadhkuru dhalika fiha. Kebanyakan surat-surat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan ancaman-ancaman dan janji-janji, mesti yadhkur fiha, mesti menyebutkan padanya, fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah, artinya ada balasan fil akhirah, artinya ada jaza nanti yaumul akhir, di hari akhir, yaumul qiyamah, bukan yaumud dunya. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, ini bantahan tegas bagi mereka para ahli kalam, ahli mantik, para filosof yang menyatakan itu maksudnya balasan-balasan dunia. Azab juga azab dunia. Orang yang baik akan bahagia, orang yang jahat akan sengsara. Bagaimana dengan ayat-ayat yang sekian banyaknya yang selalu menyebutkan balasan dengan kalimat fid dunya wal akhirah, fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, di dunia dan di akhirat. Dunia sudah mafhum, tapi apa yang disebut akhirat? Kalau bukan yaumul qiyamah, kalau bukan hari setelah kematian, setelah yaumul qiyamah. Wa amara nabiyahu an yuqsima bihi 'alal ma'ad. Bahkan Allah menyuruh nabinya untuk bersumpah atas adanya hari kebangkitan. Allah berfirman, wa qala alladziina kafaru la ta'tiina as-sa'ah qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum 'aalimul ghaib. Mereka berkata, orang-orang kafir berkata, la ta'tiina as-sa'ah, enggak akan datang kepada kita hari kiamat. Orang-orang kafir berkata, enggak akan datang kepada kita hari kiamat. Maka Allah katakan pada nabinya, qul, ucapkan wahai Rasul, ucapkan wahai Nabi, bala wa rabbi. Kalimat wa rabbi adalah qasam, sumpah. Katakan wahai Rasul pada mereka, tentu demi Allah, la ta'tiyannakum, sungguh-sungguh pasti akan datang pada kalian, alimul ghaib. Artinya akan datang hari kiamat dengan ketentuan, dengan kepastian, dengan takdir dari Allah yang alimul ghaib. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaqqun wa ma antum bimu'jizin. Ini juga sama, disuruh untuk bersumpah. Mereka bertanya, meminta berita, yastanbi'una, meminta naba, meminta berita yang pasti. Ahaqqun hu, apa itu benar adanya kebangkitan? Apa itu benar adanya umar hisab? Apa itu benar? Maka kata Allah, mereka bertanya kepadamu tentang berita yang besar. Qul i wa rabbi, katakan, benar demi Allah. Kalimat i, maknanya na'am, ajal. Dan ini kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, fushah. Tidak mungkin ada dalam Quran kalau tidak fushah. Walaupun masyarakat Arab sekarang ini, kalau mengatakan na'am, dikira itu ammiyah. Kata Syekh Ibn Utsaimin, la, itu bukan ammiyah, itu fushah. Buktinya ada dalam Quran. Qul i wa rabbi. Qul i, maknanya na'am, ajal. Qul i wa rabbi, sungguh demi Allah, innahu lahaq, bahwa itu adalah hak. Wa ma antum bimu'jizin, dan kalian gak akan bisa menentang, kalian gak akan bisa menghindarinya. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman, za'amal ladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّأُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ. Kata Allah, za'ama alladhina kafaru. Kalimat za'ama, mengaku-ngaku dengan dusta, menganggap dengan batil. Orang-orang kafir menganggap dengan batil, allan yub'atsu, bahwa mereka enggak akan dibangkitkan. Mereka menganggap bahwa enggak ada kebangkitan, mereka enggak akan dibangkitkan. Qul, ucapkan wahai Rasul pada mereka, katakan pada mereka, bala wa rabbi. Tadi i wa rabbi, sekarang bala wa rabbi, yang sebelumnya juga dikatakan bala wa rabbi. Berapa kali ayat Al-Qur'an menyuruh nabinya untuk bersumpah dengan nama Allah. Katakan demi Allah, katakan demi Rabbku, bahwa itu pasti terjadi. Bala wa rabbi latub'atsunna, sungguh demi Allah, latub'atsunna dengan lam taukid dan nun taukid, yang maknanya atau fungsinya penekanan demi penekanan. Sungguh demi Allah, kalian sungguh-sungguh akan dibangkitkan. Berapa tekanannya? Ta'kid dengan sumpah, ta'kid dengan lam, dan ta'kid dengan nun taukid tsaqilah. Bahkan ditambah dengan ta'kid berikutnya, tsumma latunabba'unna bima 'amiltum, dan kemudian kalian akan dikhabarkan dengan apa yang kalian perbuat. Mungkin sekarang kita lupa berapa kita beramal baik, berapa kita beramal jelek, apa saja dosa-dosa kita. Jangankan puluhan tahun yang lalu, yang hari kemarin saja sudah banyak yang lupa. berapa dosa kita. Baik. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tub'atsunna tsumma latunabba'unna. Kalian akan dibangkitkan dan akan diberitakan, ini amalmu. Kamu pernah begini, kamu pernah begitu, kamu pernah berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Na'udzubillah. Jangan sampai kita husib, dihisab, kemudian kita sengsara. Qulana a'azakumullah. Qala wa dzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian bagi Allah mudah. Mudah, sangat mudah. Wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Dulu para sahabat enggak ngerti teknologi kalian, percaya. Percaya, beriman tentang hari kebangkitan dan hari perhitungan akan dirinci dan dihitung. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bisa. Kenapa orang-orang sekarang dalam keadaan ragu? Padahal berbagai macam teknologi kalian tahu bisa menyimpan sekian banyak data-data yang Masya Allah, seluruh dunia tersimpan. Apa yang kalian pernah kirim dari SMS, apa yang kalian pernah telepon, nomor berapa saja, semuanya tersimpan. Dan itu gak ada apa-apanya pada makhluk. Gak ada bandingnya, gak bisa dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah dari semua data-data kalian. Min awalihim ila akhirihim. Dari orang pertama sampai manusia terakhir. Wallahu ala kulli syai'il qadir. Wallahu akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi, Allah Maha Alim. Ya'lamu apa yang telah terjadi, wa ya'lamu apa yang sedang terjadi, wa ya'lamu apa yang akan terjadi, wa ya'lamu apa yang tidak terjadi, bagaimana kalau terjadi. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kalian akan dibangkitkan dan akan dikhabarkan ini perbuatanmu. Wa akhbar an iqtirabiha. Dan dikhabarkan pula bahwasanya kejadian ini, hari kiamat ini sebentar lagi. Jangan dianggap jauh. Jangan berpikir masih lama. Allah khabarkan dekatnya hari kiamat. Allah katakan iqtarabatis sa'atu wal syaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat. Dan bulan telah terbelah. Iqtarabatis sa'ah wanshaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Sebagaimana diriwayatkan yang sahih dalam kitab-kitab sahih, Rasulullah SAW ditanya dan dituntut oleh musyrikin, coba kalau memang engkau adalah rasul yang diutus oleh Allah, mintalah pada Allah coba belah bulan. Maka Nabi minta pada Allah Ta'ala dan Allah belah bulan. Kuwa Thawr berada di antara dua potongan bulan. Dan itu disaksikan oleh semua orang. Yang hadir dan yang tidak hadir. Artinya yang di tempat lain, di negeri lain. Kata musyrikin, hadza sihru ibni Abi Kabsyah. Ini sihirnya anak tukang kambing. Coba kita tanyakan pada mereka-mereka yang di Syam. Kalau mereka datang, apakah mereka menyaksikan juga? Karena bulan pasti akan disaksikan dari orang seluruh dunia. Maka ketika berdatangan musafirin dari Syam, mereka bertanya, apakah kalian melihat bahwa bulan terbelah? Iya, kami melihat bulan terbelah. Maka mereka berkata lagi, ini sihirnya Ibnu Abi Kabsyah. Tetap tidak beriman. Ini khonudina azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Kata Allah, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Sungguh, telah dekat hari kiamat. Dan bulan telah terbelah. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia hari perhitungan mereka. Juga yaumul qiyamah. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun, dan mereka dalam keadaan lalai dan berpaling. Padahal hari perhitungannya sudah dekat, sebentar lagi. Ayat lain Allah katakan sa'ala sa'ilun bi'adzabin waqi'. Qala, kata Allah, mereka bertanya tentang adzabul waqi'. Lil kafirin laisa lahu dafi'. Sampai dikatakan mereka melihatnya jauh tapi kami melihatnya dekat. Innahum yarawnahu ba'ida. Wa narahu qariba, kami melihatnya dekat, kata Allah. Innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Inna as-sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Hampir-hampir aku sembunyikan, kata Allah beritanya. Tetapi karena rahmatnya, karena kasih sayangnya, Allah khabarkan bahwa hari kiamat dekat sebentar lagi. Qad khasiral ladzina kadzabu biliqa'i Allahi hatta idza ja'atuhumus sa'atu baghtatan qalu ya hasratana 'ala ma farratna fiha. Telah rugi orang-orang yang mendustakan hari pertemuan dengan Allah. Telah rugi orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah hingga ketika benar-benar datang hari kiamat, baghtatan, dengan tiba-tiba. Datang tanda pertama, ya itu kan baru tanda pertama. Datang tanda ketua, oh itu kan baru kedua. Ini tanda ketiga, ya itu kan anu, ini, itu. Selalu menganggap remeh tanda-tanda tadi. Tahukah kalian, bahwa diutusnya Rasulullah adalah tanda hari kiamat. Aku diutus, wasa'ah kahatain. Aku diutus dan hari kiamat, itu begini, berdampingan. Rasul diutus, kemudian kiamat. Berarti sudah ada tanda hari kiamat. Termasuk ucapan Rasulullah SAW di akhir, katanya di akhir zaman akan muncul begini dan begitu. Sudah banyak yang muncul. Tanda-tanda tadi, tanda-tanda akhir zaman sudah sangat banyak. Nanti munculnya nisaun kasiyatun ariyatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah. Akan muncul nanti wanita-wanita. Lam arahuma. Aku sekarang enggak lihat. Nanti di akhir zaman akan muncul. Pakai pakaian tapi telanjang. Tak terbayangkan dan tidak melihat mereka. Bagaimana? Orang pakai pakaian tetapi seperti telanjang. Na'udzubillah, na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Sekarang banyak pakai pakaian tapi membentuk tubuhnya. Pakai pakaian tapi tembus pandang. Pakai pakaian di satu tempat, dibuka di tempat lain. Pakai hijab, pakai jilbab di tempat lain, berenang dibuka semua. Pakai pakaian, tapi telanjang. Apa fungsinya pakaian yang mereka pakai? Kata Nabi akan muncul juga nanti, rijalun ma'ahum siyab ka'adnabil baqar, yadribuna bihan nas. Akan muncul nanti, diktator-diktator, yang memimpin dengan kebengisan, yang mencambuk punggung-punggung manusia. Sudah banyak terjadi. Sekali membantai, bukan satu, bukan dua. Ribuan manusia. Di sekian banyak tempat di dunia ini. Khonifidina azakumullah. Nanti di hari kiamat, di akhir zaman, fushur riba. Tersebarnya riba. Tidak seorang pun kecuali terkena riba. Yang tidak terkena riba, kena debunya riba. Hah? Belum? Belum terjadi itu? Siapa yang sekarang tidak terkait dengan bank-bank riba? Siapa yang tidak ikut pun terkena debunya? Mau tidak mau. Ini hari kiamat dan ini tanda-tanda hari kiamat. Ini tanda-tanda hari akhir, tanda-tanda hari kiamat. Sebentar lagi akan terjadi. Dan masih sekian banyak tanda-tanda hari kiamat bermunculan. Padang pasir yang tandus akan jadi hijau. Masya Allah, sudah di mana-mana. Bahkan turun salju sekarang. Khamisina azzaqullah kaum muslimin sahurmati. Tetapi manusia tidak mengindahkannya, tidak mempedulikannya. Halah dikatakan selanjutnya. Oleh Allah SWT dalam ayat lain. Ala innal ladhina yumairuna fis sa'ati lafi dhalalin ba'id. Dikatakan innal ladhina yumairuna fis sa'ah. Sungguh mereka-mereka yang meragukan hari kiamat. La fi dhalalin ba'id, mereka di atas kesesatan yang sangat jauh. Disebut di sana ala bukan illa. Kalau yang salah cetak diperbaiki. Balid daraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi syakkin minha bal hum minha amun. Kata Allah balid daraka ilmuhum. Iddarak maknanya qasura. Bal qasura ilmuhum, bahkan pikiran mereka, ilmu mereka dangkal. Bahkan ilmu mereka dangkal, kata Allah, tentang hari akhir. Bal hum fi syak, bahkan mereka di dalam keraguan. Bal hum minha amun, bahkan mereka terhadapnya buta. Sudah diberitahu tanda-tandanya, tidak dilihat atau tidak bisa melihat matanya. Amun, buta mereka. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athullahu man yamut bala wa'dan 'alaihi haqqan. Mereka bersumpah dengan sungguh-sungguh, sebesar-besar sumpah mereka. La yab'athullahu man yamut, kata mereka, tidak akan dibangkitkan orang yang mati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ikhwan fillah na'azakumullah. Para pengingkar-pengingkar hari kiamat bersumpah dengan sebesar-besar sumpah, Allah enggak akan membangkitkan. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sebesar-besar sumpah bahwasanya Allah enggak akan menghidupkan yang telah mati, enggak akan membangkitkan yang telah mati. Bala, kata Allah, bahkan akan dibangkitkan. Wa'adan 'alaihi haqqan, dan ini janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Perkara-perkara akidah. Alhamdulillah. Jadi kemuslah falakum. Perkara-perkara akidah yang merupakan kepastian, yang mengukur atau merupakan ukuran seseorang dikatakan mukmin atau tidak mukmin. Mukmin artinya percaya, tidak mukmin itu kafir. Justru hari ini na'udzubillah tidak lagi diyakini oleh sebagian manusia yang mengaku muslimin. Kalau dulu sudah terlihat hanya terbagi dua, muslim wa kafir. Muslim percaya pada Rasulullah SAW, percaya pada ayat-ayat yang dibacakan. Kafir, memusuhi dan tidak percaya. Tetapi hari ini yaumul fitnah, datang fitnah-fitnah silih berganti yang demikian dahsyatnya, sehingga di tengah-tengah kaum muslimin yang mengaku saya percaya pada Allah dan Rasulnya, tetapi pada hari kiamat tidak percaya, pada hari kebangkitan tidak percaya, pada yaumul hisab tidak percaya, pada ini dan itu enggak percaya, pada takdir enggak percaya. Padahal muslim, dosen di kampus Islam dengan nama kampus Islam, tidak percaya pada takdir Allah SWT. Dan menyatakan kaum muslimin kalau percaya dengan takdir maka akan terbelakang, kata mereka. Semestinya mereka jangan percaya dengan takdir. Ini khulilun azakullah, mengerikan sekali. Berada di barisan mana mereka? Di barisan Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Atau di barisan musyrikin? Kufar. Oh kami muslimin. Tapi rukun iman itu harusnya 5 saja, jangan 6. Hari kiamat itu sesungguhnya hari kehancuran karena waktu saja. La yuhlikuna illa dahar. Ucapan ini barakallahu fikum diucapkan oleh musyrikin ketika itu di hadapan Rasulullah. La yuhlikuna illa dahr, tidak menghancurkan kami kecuali waktu saja. Memang datang waktunya ya hancur. Tidak percaya dengan hari kebangkitan, enggak percaya dengan hari kiamat. Bala wa'dan 'alaihi haqqan, kata Allah, bahkan ini janji Allah yang pasti terjadi. Dalam ayat lain Allah katakan waliya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin. Kata Allah, dan agar mereka tahu. Agar orang-orang kafir tahu bahwa mereka dulu di dunia berdusta. Sekarang tidak merasa kalau mereka berdusta. Bahkan sebagian besar kaum muslimin enggak tahu kalau tokoh mubtadi'un dhal ini berdusta. Tokoh-tokoh kafir ini berdusta, enggak merasa. Oh, ini kata fulan, ini kata dia, dia kan tokoh agama, tokoh Islam. Ya, nanti Allah takdirkan terjadi hari kiamat dan Allah kumpulkan mereka dan Allah hisab mereka, dan kemudian kata Allah liya'lamal ladzina kafaru annahum kanu kadzibin, agar mereka tahu bahwa mereka dulu di dunia berdusta. Yang menyatakan enggak ada kebangkitan ternyata dusta, yang mengatakan enggak ada takdir ternyata dusta, yang menyatakan enggak ada hisab ternyata dusta. Semuanya terbukti. Saat itu semuanya terbukti. Siapa yang kafir, siapa yang dusta. Kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir, inna sa'ata la'atiyatun la raiba fiha walakinna aktsaran nasi la yu'minun. Sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. La raiba fiha, enggak ada keraguan padanya. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tetapi kebanyakan manusia enggak percaya. Kebanyakan manusia enggak percaya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innas sa'ata la'atiyatun, ditakkid dengan nun, dengan inna yang berfungsi taukid. La'atiyatun, dan dengan lam taukid, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang. Ditambah lagi dengan kalimat la raiba fiha, enggak ada keraguan padanya, pasti pasti pasti. Tetapi kebanyakan manusia enggak percaya. Ada yang enggak percayanya diucapkan di lidah. Aku enggak percaya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ada yang enggak diucapkan di lidah, tetapi malas beramal soleh dan enggak mau meninggalkan dosa-dosa. Kenapa? Kok malas beramal soleh? Kenapa? Kok semangat berdosa? Kan enggak yakin dengan hari kiamat. Tapi enggak diucapkan. Terlihat dari perbuatan mereka, terlihat dari sikap-sikap mereka, terlihat dari keadaan mereka, bahwa mereka ragu. Enggak berharap jannah, enggak takut api neraka, enggak takut ancaman Allah subhanahu wa ta'ala dalam neraka, enggak takut yaumul hisab, enggak takut akan dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu muslim apa kafir? Saya muslim, saya percaya. Tapi buktikan. Buktikan kalau engkau percaya. Berharaplah jannah, dan takutlah dari api neraka. Sebagian orang mengaku-ngaku beriman pada hari akhir, beriman pada surga dan neraka, tetapi tidak berharap surga dan tidak takut neraka. Berarti tidak yakin. Saya enggak berharap surga. Dapat syukur enggak juga enggak apa-apa. Astagfirullah. Adakah manusia yang enggak suka? Enggak berharap? Kalau bukan orang-orang yang tidak yakin dan tidak tahu sama sekali apa itu jannah. Ya saya tahu ada neraka, tapi saya enggak takut neraka. Ini juga na'udzubillah, sama kufurnya dengan yang tadi. Qul inna a'udzubikumullah, ada lagi jenis kaum sufi yang menyatakan aku beribadah karena cinta kepada Allah, tidak pengen surga dan tidak takut neraka. Ini juga bohong. Ini juga sesat. Rasulullah SAW yang lebih ikhlas dalam ibadahnya kepada Allah, tetap berharap surga dan tetap takut api neraka. Enggak ada yang tidak takut api neraka kecuali orang yang tidak beriman. Orang yang beriman pasti takut pada api neraka. Pasti takut pada ancaman-ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا. Lihat ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kami akan kumpulkan mereka, kata Allah, pada hari kiamat nanti, dalam keadaan wajah-wajah mereka buta, tuli, bisu. Ma'wahum jahannam. Tempat mereka dalam neraka jahannam. Siapa yang dibicarakan? Manhum? Siapa yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir. Kami akan kumpulkan mereka yaumul qiyamah ala wujuhin, dalam keadaan wajah-wajah mereka di bawah buta, tuli, bisu. Tempat mereka dalam neraka jahannam, disungkurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullama khabat zidnahum sa'ira, setiap berkurang Allah tambah apinya. Dzalika jazaa'uhum bi annahum kafaru bi ayatina, yang demikian karena mereka kafir kepada ayat-ayat kami, enggak percaya dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak beriman kepada apa yang Allah katakan dalam Al-Quran tentang ancaman-ancaman dalam neraka, ancaman-ancaman hari akhir, dan malah berkata, qalu aida kunna idhaman wa rufata, kalau kami menjadi tulang belulang, sudah hancur dan rapuh, a inna lamab'utsun khalqan jadida, apakah kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Tidak percaya. Dengan mempertanyakan pertanyaan ingkari. Ini namanya soal ingkari. Pertanyaan ketidakpercayaan. Apakah kalau sudah jadi tulang belulang yang sudah rapuh akan dibangkitkan kembali? Jadi manusia baru lagi? Awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda qadirun ala an yakhluqa mithlahum. Apakah mereka tidak melihat bahwa Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, Allah maha kuasa, maha bisa untuk menciptakan mereka kembali, menciptakan manusia seperti mereka kembali. Wa ja'ala lahum ajalan, dan Allah jadikan ajal-ajalnya. La raiba fihi, Allah tentukan waktunya yang enggak ada keraguan padanya. Tetapi fa'abadh-dhalimuna illa kufura, ternyata orang-orang zalim tetap enggak percaya, tetap ingkar. Waqalu, mereka berkata, a idza kunna 'idhaman wa rufatan a inna lamab'utsuna khalqan jadida, qul kunu hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum fasayquluna man yu'iduna qul alladhi fatarakum awwal marrah fasayunghiduna ilayka ru'usahum wa yaquluna matahu قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا. Kata Allah, mereka berkata, apakah kalau kami sudah menjadi tulang belulang yang rapuh, apakah kami akan dibangkitkan kembali menjadi makhluk yang baru? Kata Allah, katakan pada mereka, jawablah pada mereka, kunu hijaratan aw hadida, silakan kalian jadi batu atau jadi besi atau makhluk-makhluk yang kalian anggap besar, kuat, hebat. Silakan. Toh tentunya akan hancur dan akan dibangkitkan kembali. Fa sayaquluna man yu'iduna, mereka masih bertanya lagi, siapa yang akan membangkitkan kami? Siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Qul, katakan pada mereka, alladzi fatarakum awwala marrah, yaitu yang menciptakan kalian pertama kali. Kalau dia maha kuasa untuk menciptakan kalian, kenapa enggak bisa untuk mengulangi kembali? Mana yang lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menciptakan pertama kali, belum pernah ada contohnya, dan menciptakan kembali apa yang sudah hancur? Mana yang lebih mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Fatarakum, kalimat fatara adalah menciptakan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan membangkitkan adalah yu'id, mengulangi. Penciptaan pertama rusak, diulangi kembali. Kenapa enggak bisa? Kalau kalian beriman bahwa kalian diciptakan oleh Allah, maka otomatis kalian harus percaya bahwa Allah pun bisa membangkitkan kembali selamat. Maka ketika mereka bertanya, "Man yu'iduna?" maka dijawab, "Yang menciptakan kalian adalah yang membangkitkan kalian adalah yang menciptakan kalian pertama kali." Fasayunghiduna ilaika ru'usahum, mereka akan menundukkan kepala mereka. Yutati yulawi, sambil berkata, "Matahu, kapan itu?" Sudah sedikit percaya, kepala sudah ditundukkan, masih bertanya, "Matahu, kapan itu terjadinya?" Asa ayyakuna qariba, kata Allah, sebentar lagi. Bisa jadi dia itu dekat, sebentar lagi. Maka bersiap-siaplah dengan amal saleh, dengan istighfar, dengan taubat, dengan meninggalkan yang telah lalu dari dosa-dosa, menghentikan perbuatan zalim, menghentikan berbagai macam kemaksiatan, kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat dan beristighfar, kemudian memperbaiki amalan-amalan saleh, sehingga ketika terjadi kapanpun kita telah siap. Allah ta'ala ayyahdina wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil wa yuthabbitana ala tawhid wa sunnah. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.